Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwan fillah a'udzakumullah, kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Qala rahimahullah al-hadis as-sadis wal arba'un wa arba'umi'ah. Hadis yang ke-446. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dari Ummul Mukminin Aisyah semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwabin bidin sahuliyatin min kursufin laisa fiha qamisun wala imamatun. Muttafaqun alaih. Jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibungkus kain kafan dengan 3 lembar kain berwarna putih. Naam. Produksi Sahul, yakni sebuah daerah di Yaman, dari bahan katun. Tidak ada gamis dan tidak ada imamah untuk kain kafan beliau. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Nah, fihi fawaid. Al-fa'idatul ula. Qala al-hakim rahimahullah, tawatarat al-ahadith fi takfinihi sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwabin bidin laisa fiha qamisun wala imamatun. Tawatarat al-ahadithu fi takfinihi sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwabin bidin laisa fiha qamisun wala imamatun wa huwa al-mustahabbu inda jamahiril ulama. Berkata al-hakim rahimahullah, telah mencapai tingkat mutawatir hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia dikafani dengan 3 lembar kain berwarna putih, tidak pakai gamis, tidak pakai imamah. Dan ini hukumnya sunnah menurut jumhur ulama. Sunnahnya itu 3 lembar kain yang berwarna putih, bukan mengkafaninya, tapi apa ini? 3 lembar kain berwarna putih itu yang disunnahkan menurut jumhur ulama. Artinya, kalau seandainya hanya ada 1 lembar kain, barakallahu, maka sah kafan mayat itu, tapi tidak mendapatkan keafdolan. Nah, asalnya al-wajib lil mayyiti mutlaqan saghiran kana au kabiran dzakaran au unsa thawbun wahidun yastur jami'a badanil mayyit. Al wajib lil mayyiti mutlaqan saghiran kana au kabira dzakaran au unsa thawbun wahidun yastur jami'a badanil mayyiti. Yang wajib itu ialah ya, yang wajib untuk mayat secara mutlak ialah 1 lembar kain yang menutupi semua badan mayat itu, baik mayat itu kecil atau besar, laki atau perempuan. Paham ya? Jadi yang wajib itu 1 lembar ditutupi semua. Nah, kalau yang 3 lembar kain berwarna putih tadi, hukumnya apa ini? Sunnah. Jadi ada keafdolan. Nah, asalisa, faedah yang ketiga, sifatu wada'i al-lafa'if as-salat, sifatu wada'i al-lafa'ifi as-salati bi-ayyu do'a ba'duha fauqa ba'din, bi-ayyu do'a ba'duha fauqa ba'din. Wa yudha'a 'alayha al-mayyit thumma yu'adda tarful lifafati al-ulya al-ayman thumma al-aysar thumma al-baqiyat hakadha wa tuqadu wa tuhallu fil qabri. Sifatu wada'il lafa'if al-thalati bi-ayyu do'a ba'duha fauqa ba'din wa yudha'a 'alayha al-mayyit thumma yu'adda taraful lifafati al-ulya al-ayman thumma al-aysar thumma al-baqiyat hakada wa tuqadu wa tuhallu fil qabri. Ini cara menata 3 lembar kain kafan itu sebagai berikut. Ini kalian supaya bisa mengkafani mayat ya. C cara meletakkan tiga lembar kain kafan sebagai berikut. Sebagian diletakkan di atas sebagian yang lain. Kemudian mayat diletakkan di atasnya. Kemudian ujung satu lembar kain yang sebelah kanan atas ditarik. Kemudian yang kiri ditarik. Ya, ditumpukkan. Kemudian kain yang tersisa demikian. Kemudian diikat. Kemudian dilepas ikatannya ketika sudah di dalam kubur. Nah. Jadi digelar kain kafannya. Taib, ya. Digelar, set gitu. Kemudian mayat ditaruh di tengahnya. Nanti ya, mayat ditaruh di tengahnya. Jadi yang digelar tadi itu tiga lembar kain, ya. Satu, dua, tiga. Nah, dijejer tetapi dikasih jarak yang numpuk antara satu sama yang lain. Tadi ya, bisa gambarkan ya. Nah, kemudian mayatnya ditaruh di tengah. Kemudian yang paling atas itu dilipat, bungkuskan. Kemudian dua lembar yang ada di bawahnya ditumpukkan lagi setelah tadi itu diikat. Setelah itu kemudian diikat. Nanti setelah dimasukkan liang kubur, liang lahat, ikatannya tadi dilepas. Kalau ada yang bertanya, kenapa harus dilepas? Karena talinya itu tidak termasuk bagian dari kafan. Ini harus dilepas. Nah, barakofikum. Adapun metode menumpuk kain supaya rapat dan aman, ini diserahkan kepada masing-masing dari tim yang mengkafani jenazah. Nah, antum a'lamu bi umur dunyakum. Kalian yang lebih tahu tentang perkara dunia kalian, yakni masalah teknik-teknik melipat, ngikat, dan yang lain-lain yang dijelaskan dalam hadis. Yang penting tiga lembar kain kafan, itu yang afdal. Paham ya? Jadi jangan mengklaim seperti inilah sunnahnya, cara melipatnya itu harus begini-begini, cara nalinya harus begini-begini. Enggak ada sunnahnya seperti itu, ya. Itu boleh, yang lain juga boleh, enggak masalah. Nah, yang penting tiga lembar kain dan menutup semua tubuh jenazah, kemudian kuat rapat. Nah, nanti ketika masuk liang lahat, tali-tali yang dipakai untuk mengikat kain kafan itu dilepas karena tidak termasuk bagian dari kain kafan itu. Wallahu ta'ala alam. Nah, قال الحافظ ابن حجر الاسقلاني رحمه تعالى الحديث السابع واربعمئة الحديث السابع واربعون واربعمئة حديث yang ke-447. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال. Dari sahabat yang mulia Ibnu Umar, semoga Allah Ta'ala meridhai keduanya, beliau berkata, lamma tuwfiya Abdullah ibn Ubay, jaa ibnu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal, a'tini qamisaka ukaffinhu fi fa'tahu iyyahu. Ketika Abdullah ibn Ubay meninggal dunia, maka putranya datang menemui Rasulullah sallallahu dan berkata, wahai Rasulullah, berikan gamismu untukku, aku akan mengkafani bapakku dengan gamismu. Maka Rasulullah pun memberikan gamisnya kepada putra Abdullah ibn Ubay. Muttafaqun alaih. Nah, Ubay ibn Ka'ab. Nah, ibn Salul ini Rasul Munafikin, pemimpin orang-orang munafik. Adapun Abdullah itu putranya, ini min khiyar sahabat, termasuk sahabat pilihan radhiyallahu taala. Paham ya? Jadi Abdullah ibnu Ubay itu sahabat yang mulia radhiyallahu taala ya. Adapun Ubay ibnu Ka'ab ibnu Salul, nah ini Rasul munafikin, pemimpin orang-orang munafik. Adapun ibnuhu di sini ialah anaknya Abdullah. Ya. Jadi ketika datang menemui Rasulullah minta gamisnya Rasulullah, ya dikasihkan oleh Rasulullah. Kenapa? Kan Abdullah ibn Ubay itu sahabat apa? Pilihan, sahabat yang mulia. Nah, radhiyallahu taala. Taib fihi fawaid. Al-Faidatullah. Al-Faidatul Ulah. Kisatuhu. Ini penjelasan tadi saya jelaskan dengan ini ya. Kisatuhu anna Abdullah ibn Ubay ibn Salul kabirul munafikin fil Madinah. Qasa al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Qasa al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama ji'a bihi. Ba'da waq'ati badrin asira. Fakasahu min thiyabihi. Fakasahu min thiyabihi. Wa kana za'iman kabira. Wa dha qadrin inda qabilatihi al-Khazraj. Wa kana ibnuhu Abdullah. Wa kana ibnuhu Abdullah min salihis sahabah. A'ta ibnahu Abdullah qamisahu sallallahu alaihi wasallam liyukaffinahu fihi, wa shalla alaihi wa hadara dafnahu. Fa anzalallahu ta'ala ba'da dhalik, fa anzalallahu ta'ala ba'da dhalik, wala tusalli ala ahadim minkum, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada, wala taqum ala qabri. Surah At-Taubah al-ayah ar-rabi'ah wa samanun. Kisah hadis ini ialah bahwa Abdullah ibn Ubay ibn Salul adalah pembesar munafik di kota Madinah. Orang ini pernah memberi pakaian kepada Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni ketika didatangkan kepada beliau setelah terjadi perang Badar sebagai tawanan, maka dia pun memberi baju dari bajunya, di bajunya dikasihkan ke Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Abdullah ibn Ubay ini pembesar dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi kabilahnya, yakni Al-Khazraj. Sedangkan putranya yang juga bernama Abdullah, termasuk sahabat yang solih, yang mulia. Maka Rasulullah memberikan gamisnya kepada putranya yang bernama Abdullah tadi untuk mengkafani bapaknya dengan gamis Rasulullah. Beliau juga mensolatkan jenazah orang tua Abdullah dan ikut menghadiri pemakamannya. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala setelah itu, yang artinya kamu tidak boleh mensolatkan seorang pun dari orang munafik yang mati selamanya, dan tidak boleh berdiri di atas kuburnya. Surat At-Taubah ayat 84. Fa'amaluhu sallallahu alaihi wasallam hadha, fa'amaluhu sallallahu alaihi wasallam hadha mansukhun bihadil ayatil karimah. Maka perbuatan Rasul SAW itu dibatalkan atau dihapus dengan adanya ayat yang mulia ini. Jadi Rasulullah ingin balas budi kepada bapaknya Abdullah, sekalipun pembesar munafik, karena dulu pernah memberi bajunya dikasihkan kepada pamannya Nabi yang bernama siapa? Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Maka ketika Abdullah, sahabat yang mulia, minta gamisnya Rasul untuk kain kafan bapaknya, maka Rasulullah memberikannya. Bahkan Rasulullah sempat mensolatkannya dan menghadiri pemakamannya. Tapi setelah itu ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala, larangan mensolati jenazahnya munafik dan dilarang untuk ke pemakamannya. Maka perbuatan Rasulullah tadi dianggap bahwa ini mansukh, dibatalkan oleh ayat ini, dan beliau tidak mengulanginya lagi untuk selama-lamanya. Barakallahu. Nah, ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, as-saniyah, yajuzu takfinul mayyit, bil qamis, boleh mengkafani mayat dengan kain khamis atau jubah, ya. Nah, ini tak sobek-sobek atau apa supaya bisa dibungkuskan atau gimana, ya. Nah, karena memang yang wajib cuma satu lembar yang penting bisa menutupi apa ini, jasad jenazah itu. Adapun yang tiga lembar itu sunnah, ya. Nah, kalau memang ada afdol, kalau enggak ada maka tidak wajib tiga lembar kain. Asalisa, faedah yang ketiga, anna amala abdillah biabihi, anna amala abdillahi biabihi tumlihi al-mahabbatu at-tabi'iyatu, tumlihi al-mahabbatu at-tabi'iyah. Wal fitah min ajlil qarabah wa laysat hadihi muwalatan. Anna ambala abdillah bi abihi tumlihil mahabbatu at-tabi'iyah, at-tabi'iyah, al-mahabbah at-tabi'iyah, wal fitratu min ajlil qarabati wa laysat hadihi muwalatan. Perbuatan Abdullah terhadap bapaknya yang merupakan pemimpin kaum munafikin itu didasari karena kecintaan yang bersifat tabiat dan fitrah. Karena ada hubungan apa ini? Kekerabatan bapak dan anak. Dan ini tidak termasuk berbentuk wala terhadap orang kafir. Ya, ketika ada yang bertanya, mengapa Abdullah, sahabat yang mulia, kok masih mengurus jenazah bapaknya, menguburkannya, nah, bahkan sampai memintakan gamisnya Rasul untuk kain kafan bapaknya. Bukankah bapaknya itu pemimpin orang munafik, kufur itiqadi, nifak itiqadi yang menyebabkan kekafiran, ya? Jawabannya, apa yang dilakukan oleh Abdullah terhadap bapaknya itu didorong oleh kecintaannya bersifat apa ini? Tabiat, bawaan seorang anak terhadap bapaknya. Tidak ada sangkut pautnya dengan apa ini, wala terhadap orang-orang kafir. Di samping itu, apa yang dilakukan oleh Rasul tadi dan juga sahabatnya yang mulia ini sebelum turunnya ayat wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi, sehingga apa yang dilakukan itu telah dihapus dengan ayat ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Adapun cara atau praktek membungkus jenazah dengan kain kafan, ini harus ada kainnya, ya. Nah, kalau tidak ada kainnya, susah. Nah, ini minta praktek memandikan jenazah. Ya, ya mandikan kayu saja, ya. Nanti kalau yang dimandikan temannya gimana? Kabur temannya. Kalau praktek mengkafani bisa, ya. Ya, anggap aja ini kain kafannya, ya. Nah, ini kalau yang minta praktek itu. Ini yang pertama, ditaruh paling bawah. Paham ini? Terus nitar di atasnya separuh. Nitar di atasnya separuh. Ini mayatnya. Ya. Maka dua lembar kain kafan yang paling atas itu dilipatkan begini. Set. Paham. Nah, yang paling bawah diikatkan lagi selanjutnya. Nah. Ya, terus diikat pakai pengikat. Naam. Ikat, ya. Paham ya? Ini bawahnya diikat. Tengahnya diikat biar enggak jebol ya. Nah. Tapi tadi tali ikatannya bisa ditaruh di atas kain kafannya tadi ya, biar enak nggak pakai ngangkat-ngangkat ya. Nah, hah, ini mayat. Nah, baik. Paham nggak? Hah? Jadi tali empat atau tiga. Digelar dulu di lantai, ya. Setelah itu kain lembar yang pertama, ya, sudah diukur panjang mayatnya, ya, dilebihkan masing-masing dilebihkan 30 cm cukup, ya. Gelar di atas tali yang dibentangkan tadi. Kain kafan yang kedua dan yang ketiga ditata di atasnya lagi, ya, saling numpuk. Dan mayatnya taruh di atas. Kain kafan 2-3 tadi dilipatkan, dibungkuskan ya. Slip. Dan kain kafan yang pertama, nah, dibungkuskan lagi. Setelah itu baru talinya tadi yang di bawah sudah ikat, selesai. Jelas? Paham enggak? Bisa gambarkan enggak? Bayang-bayangin? Bisa? Hah? Ah, enggak bisa. Berarti cerdas kaliannya. Nah, ya. Yang enggak bisa tanya yang sudah bisa, ya. Bisa gitu ya. Paham ya? Antum pernah mengkafani jenazah? Belum. Nah, coba nanti dengan pensilmu, ya. Nah, ya. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillah.